Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kita bernikah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab an-nafaqah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang istibra' al-amah al-masbiyah wal-mushtarah. Apa itu al-amah masbiyah? Al-amah itu masbiyah. Masbiyah yaitu yang ditawan. Wal-mushtarah yang dibeli. Nah. Dan dikatakan masyukani rahmatullahi ta'ala yajibu istibra'ul amati al-masbiyah wal-mushtarah wa nahwihima bihaidatin in kanat haidan. Yani satu kali haid. Nah, istibra'nya satu kali haid. Dan makna dari istibra' sebagaimana yang telah kita lewati yaitu pengosongan, memastikan tidak ada janin di dalam rahim. Wal hamil biwad'i al-hamil. Dan budak yang hamil istibra'nya dengan biwad'i al-hamil. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa disebutkannya penjelasan khusus untuk budak karena mengikuti iddah dan berbeda sebagian. Sebagian sama berbeda dan sebagian berbeda. Karena al-iddahnya istri bukan budak yaitu 3 kali haid apabila termasuk wanita yang haid dan 3 bulan apabila tidak mengalami masa haid. Nah, sehingga sama iddahnya haid, yang berbeda yaitu waktunya. Kalau yang merdeka 3 kali haid sedangkan budak 1 kali haid bihaidatin in kanat haidan. Dan istibra di sini agar tidak bercampur satu dengan yang lain. Air maninya tidak bercampur dengan satu dengan yang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis. Hadis yang hasan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Makalah janganlah seseorang menuangkan air tanaman yang sudah ditanam oleh orang lain. Sehingga perlunya istibra agar rahim betul-betul kosong. Qala rahmatullahi taala alaih babun nafaqah. Sekarang kita masuk ke bab an-nafaqah. An-nafaqah secara lugatan ma'khudah minal infaq. Ma'khudah minal al-infaq. Wa nafaqah wal wajib. Yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sebagaimana dalil dari Al-Quran wa sunnah wa kadhalika ijma' minal ulama. Wa nafaqah istilahan huwa kifayati man yamunuhu bil ma'ruf. Kifayati man yamunuhu bil ma'ruf kutan wa kiswatan wa maskanan. Dikatakan oleh para ulama bahwa al-infaq adalah kifayah man yamunuhu bil ma'ruf, suatu yang mencukupi, yang dimana dia harus mengeluarkan infak man yamunuhu, seperti kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nanti kita akan sebutkan apa makna bil ma'ruf. Quwatan wa kiswatan wa maskanan. Dari makanan, pakaian, wa maskanan, dan juga tempat tempat tinggal. Quwatan wa kiswatan wa maskanan. Baik dari makanan ataupun pakaian ataupun tempat tempat tinggal. Dalil yang menunjukkan kewajiban seseorang memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warzuquhum fiha waqsuhum, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Warzuquhum fiha waqsuhum. Dan dari sunnah Nabi SAW, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Hak mereka, ini hak para istri, alaikum, atas kalian, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, adalah mereka mendapatkan rizki dan pakaian secara ma'ruf. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Dan para istri berhak untuk mendapatkan nafkah yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Dikatakan oleh para ulama, hal ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, yaitu mencangkup semua hak dan kewajiban bagi dan atas seorang istri. Yang menjadi ukuran dan kewajiban dan afwan, yang menjadi ukuran dalam hal ini, yakni dalam ma'ruf, memberikan nafkah secara ma'ruf, bahwa yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu, yang mereka anggap sebagai sebagai nafkah. Dan hal itu terulang-ulang. Yaitu ucapan ma'ruf, yaitu yang menjadi ukuran adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga seseorang memberikan nafkah ya sesuatu hal yang standar, yang kiranya cukup untuk menafkahi istrinya dengan anak-anaknya. Qala rahmatullahi taala alaih, tajibu ala zauj li zaujah wal mutallaqati raj'iyan la ba'inan wala fi iddatil wafah fala nafaqata wala sukna illa anta illa ayyakuna hamilain. Dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi taala alaih, tajibu ala zauj li zaujah, bahwa wajib seorang suami untuk menafkahi istrinya. Wal mutallaqati raj'iyan, dan memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak dengan talak raj'i, selama masih dalam iddah, selama masih dalam iddahnya. Limada? Karena masih istrinya, karena dia masih istrinya. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, apabila engkau mentolak istri-istri, fatalliquhunna, maka talaklah mereka, ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghitung atau menghadapi masa iddahnya. Wa'ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddahnya itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Wattaqullah rabbakum, bertakwalah kepada Allah, sebagian Rabb kalian, la tukhrijuhunna, dan janganlah mengeluarkan mereka, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa yustafad, bisa diambilkan faedah dari larangan wanita keluar, itu wujub nafkah masuknya, wajibnya nafkah dengan sukna, itu dengan tempat tinggal. Ini apabila talak raj'iyan, karena mereka masih istrinya. Mereka yang mentalak istrinya, yang talak raj'i, masih istrinya selagi masih dalam masa al-iddah, maka tetap nafkah wajib untuk diberikan. Nafkah wajib untuk diberikan. Nah, la ba'inan wala fi iddatil wafa fala nafaqata wala sukna. Sedangkan istri yang ditolak dengan tolak ba'in, maka tidak ada nafkah baginya. Tidak ada nafkah baginya. Limadha? Karena sudah bukan istrinya lagi. Walaupun masih dalam masa iddah, karena suaminya tidak bisa rujuk. Nah, karena sudah talak bain, talak 3 kali. Hal ini sebagaimana hadis Fatimah binti Qais, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yang ditalak dengan 3 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa laha sukna wala nafaqah. Laisa laha sukna, yakni bagi dia perempuan tidak ada sukna, tempat tinggal. Wala nafkah, dan juga tidak ada nafkah. Kenapa? Karena talak adalah talak bain. Sedangkan talak raj'i, nah, selagi masih dalam masa iddah, maka wajib baginya untuk nafkah. Wajib baginya untuk nafkah. Nah, qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala fi iddatil wafa, dan juga wanita yang sedang menjalani iddah kematian. Fala nafaqah wala sukunah. Limadha? Karena sudah terputus. Suaminya sudah meninggal. Bagaimana akan memberikan nafkah? Suaminya sudah meninggal. Sehingga terputus dengan kematian. Fala nafaqata wala sukna. Tidak ada nafkah wala sukna. Illa ayyakuna hamilain. Terkecuali kedua wanita tadi, yaitu wanita yang ditolak bain dan wanita yang meninggal suaminya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan, yaitu wajib baginya untuk berhak baginya untuk mendapatkan nafkah. Nah. Tayyib. Ila ayakuna hamilain. Yani ini tolak bain dalam keadaan hamil. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, hadis Fatimah binti Abi Qais, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Tidak ada nafkah untukmu illa kecuali antakuni hamilan. Engkau dalam keadaan hamil. Kau dalam keadaan hamil. Dan dikatakan oleh para ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nafaqata laki illa antakuni hamilan, karena janin yang dikandung tersebut adalah merupakan anak dari laki-laki yang menceraikan istrinya. Dan dia wajib untuk menafkahinya. Nah. Dan para ulama menyebutkan, dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menafkahi ibunya juga. Nah, karena janin yang berada di dalam perut ibunya, itu seorang ibu juga harus mendapatkan vitamin, kalsium, atau pemeriksaan, yakni ditakutkan janinnya ada cacat atau lain sebagainya, atau memakan makanan yang sehat agar janinnya pun ikut sehat, sehingga wajib untuk menafkahi janinan dan tidak bisa menafkahi janinan kecuali juga harus menafkahi ibunya juga. Walaupun dalam keadaan tolak bain. Tidak bisa seseorang mengatakan ketika dia telah mentalak istrinya dengan tolak bain, istrinya hamil, ini nafkah buat janinnya. Misalkan. Dengan ala kadarnya, sedikit. Nah. Maka si ibunya harus diikutkan juga. Karena si ibunya juga harus minum kalsium, lain sebagainya, vitamin, lain sebagainya. Ini dilihat dari kebiasaan bahwa wanita yang hamil juga harus mendapatkan nutrisi. Nah, karena kalau wanita tadi tidak makan, maka janinnya juga akan membahayakan. Nah, karena janin akan memakan apa yang dimakan oleh ibunya. Kalau yang dimakan oleh ibunya sesuatu yang sehat, vitamin, kalsium, yang bisa untuk menguatkan gigi dan lain sebagainya, maka janinnya pun akan sehat. Yang berbeda apabila apa yang dimakan oleh ibunya yang tidak sehat, maka akan dimakan, akan diserap oleh si janinnya tadi. Sehingga wanita yang hamil itu dianjurkan untuk memakan makanan yang sehat, buah-buahan, lain sebagainya, pemeriksaan rutin agar bayinya terlahirkan dengan selamat, sehat, selamat. Dan ini yarji'ilah urfinnas, kebiasaan berapa wanita menafkahi wanita yang sedang hamil ketika dia wanitanya tadi dalam keadaan hamil diberikan tadi si ibunya dan juga anaknya. Tayib. Ila yakuna hamilain. Tayib, wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil. Ini khilaf di antara para ulama, apakah wajib nafkah? Nafkahnya dari siapa? Suaminya sudah meninggal. Dari harta suaminya. Dari harta suaminya. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, yakni sebelum warisan itu dibagikan, maka disisikan untuk menafkahi istri yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil. Sebagian ulama mengatakan enggak. Tidak ada kewajiban untuk diberikan nafkah. Limadha? Karena sudah terputus. Suaminya sudah meninggal. Maka kewajibannya kepada siapa? Ada yang mengatakan kepada hak waris. Seperti apabila yakni tadi punya saudara laki-laki. Nah, janinnya punya saudara laki-laki. Yakni si ibu ini punya anak yang sudah besar. Karena warisan akan kembali kepada mereka. Sehingga mereka yang memberikannya. Nah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiku alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka istri-istri yang ditolak itu sedang dalam keadaan hamil, fa'anfiku alaihinna, maka nafkahilah mereka hingga mereka bersalin, sehingga biaya bersalin juga diberikan. Nah, seseorang yang mentalak bain istrinya, berikan nafkah sampai bersalin. Berikan nafkah sampai bersalin. Nah, kalau bersalinnya normal, ya biayanya dengan normal. Kalau bersalinnya sesar, harus operasi, maka nafkahi, berikan dengan yakni biaya sesar tadi. Nah, karena bayinya tadi masih dalam apa? Termasuk dari anaknya. Kalau istrinya sudah bukan termasuk dari istrinya lagi. Yakni hatta yadhana hamlahunna. Nafkahi mereka hingga mereka bersalin. Yakni sudah melahirkan bayinya. Nah. Baik. Sana terdapat ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang berkaitan tentang yakni kapan kewajiban menafkahi itu gugur. Dikatakan bahwa kewajiban menafkahi seorang istri itu gugur, yang diantaranya apabila si istri dipisahkan dari suaminya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya gugur. Lima ada. Dipisahkan, yang misalkan diambil oleh bapaknya misalkan, atau oleh saudaranya, mengambil ponakannya misalkan, yang dipisahkan. Maka dalam keadaan seperti ini, Syekh Fauzan mengatakan suaminya tidak wajib untuk menafkahinya. Lima ada. Karena suaminya tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa menafkahi istri itu agar si suami bisa bersenang-senang dengan istrinya. Sehingga apabila dipisahkan seorang istri dari suaminya, diambil oleh saudaranya dan sebagainya, maka gugurlah. Gugurlah kewajiban menafkahinya. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, apabila si istri melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz yaitu tidak mau mentaati suaminya. Tidak mau mentaati suaminya dalam hal-hal yang menjadi kewajibannya. Apabila seorang istri sudah tidak mau mentaati suaminya, padahal itu adalah merupakan hak kewajiban seorang suaminya, maka gugurlah menafkahinya. Seperti seorang istri yang menolak diajak keranjang oleh suaminya. Diajak keranjang oleh suaminya. Maka gugurlah. Karena kewajiban seorang istri juga, sebagaimana dalil bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa seorang istri yang menolak diajak suaminya keranjang, maka dia terlaknat apa tidak, jadi malaikat. Ada yang tahu hadisnya? Malaikat melaknatnya sampai waktu subuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa seorang istri walaupun dia berada di dapur, ketika suaminya memanggilnya keranjangnya, maka wajib untuk melayaninya. Dan seorang suami juga harus mengetahui keadaan si istri. Contohnya, istrinya dalam keadaan sakit, tidak bisa untuk melayani suaminya. Maka si suaminya sabar. Atau si istrinya merasa kelelahan, pulang dari luar kota dan sebagainya. Maka suaminya harus bersabar. Sedangkan apabila si istri menolak diajak keranjang tanpa ada sebab, dia dalam keadaan sehat dan mampu, dalam keadaan tidak capek, dalam keadaan tidak sakit, maka gugurlah kewajiban menafkahinya. Kemudian dikatakan oleh Syaikh Fauzan, jika apabila menolak diajak ke rumah yang lebih layak, yakni pindah rumah yang lebih layak, rumahnya mau hancur dan sebagainya, misalkan. Atau seorang istri keluar tanpa izin dari suami. Seorang istri ketika keluar dia harus meminta izin kepada suaminya. Ketika dia akan berpuasa, puasa sunnah, dan suaminya berada di rumahnya, harus meminta izin. Kalau diizinkan silakan. Kalau tidak diizinkan, maka jangan berpuasa. Kenapa? Karena hak suami. Ketika suaminya berada di rumah, libur tokonya, ingin bersenang-senang dengan istrinya, istrinya puasa, misalkan. Suaminya akan, misalkan merasa, kenapa kok kamu puasa? Padahal saya sudah libur tokonya, ingin bersenang-senang dengan istrinya, maka seorang istri harus mendapatkan izin. Kalau suaminya mengizinkan, silakan. Dan juga apabila keluar rumah, walaupun ke rumah keluarganya, ke rumah ibunya, bapaknya, harus izin. Jangan ketika suami pulang, istri saya kemana? Gak ada. Gak tahu ke, misalkan ke pasar, ya ngomong ke pasar. Atau ke rumah saudaranya, harus ada izin. Apalagi apabila seorang istri yang safar tanpa izin, bahkan tanpa mahram, sudah tidak mentaati suaminya, dan juga dia safar dalam keadaan bermaksiat, yakni safar dalam keadaan tidak dengan mahramnya. Dan Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa itu semuanya menyebabkan seorang suami yang tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, maka gugurlah di dalam menafkahi mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya, yaitu tajibu alal walid al-musir liwalidihi al-mu'sir wal-aqs. Wajiban seorang bapak yang mampu yakni menafkahi anaknya yang tidak mampu, walaks, aks yaitu kebalikannya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.